Yang ditinggal rabi mana tangannya? Wah, ditinggal rabi-rabi. Sano, sano. Lambaian tangan Raja Indonesia. Sleman. Nyanyi bareng semua yuk. Yogyakarta istimewa. Hatiku rasa teh. Nyawang kowe rapi rombok rondo. Nangis kate aloku remo aja rasaku kowe teko ninggal aku. Lagi apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane. Tapi lagi ngendi? Oh iya yeah. Kudu kuat atiku, kudu kuat katenmu. Sana janyek sok wes mabu. Masa pokowe lali karo sum. Biar bakal ngancani urip tekan batiku. Oke kembali MC nyawat gawe.